الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-103 dan 104 dari surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Walakin alladziina kafaru yaftaruna 'allahi al-kadhib." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahira, sa'iba, wasila dan ham ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang kafir musyriklah yang melakukannya, dan mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah yang memerintahkannya. Allah mengatakan wa aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Apa itu bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham? Di sini dikatakan oleh para ahli tafsir, barakallahu fikum, dikatakan bahwa ma syara'allahu lil musyrikina ma ibtada'uhu fi bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan untuk orang-orang musyrikin apa yang mereka sendiri ada-adakan tentang binatang-binatang ternak mereka. Mereka tidak memanfaatkannya, mereka mempersembahkan binatang-binatang ini untuk patung berhala mereka. Kelas dibiarkan, tidak diperah susunya dan tidak dikendarai pula dari sampai mati. Bahirah, kata para ulama kita, al-bahiratu allati tuqta'u dunuha idza waladat 'adadan min al-butun. Bahirah ini adalah seekor unta, kalau dia sudah melahirkan banyak anak maka dia akan dibebaskan, dipersembahkan untuk patung berhala. Dan seperti ini pula yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di kuburan-kuburan tertentu, atau di tempat-tempat yang mereka agungkan. Mereka melepas binatang dalam kondisi hidup, apakah itu ayam atau kambing atau yang lainnya, dilepas sebagai bentuk penghambaan terhadap patung berhala tersebut. Kuburan dilepas begitu saja. La haula wa illa billah. Dan inilah bentuk peribadatan. Ima mereka sembelih di situ hewan tersebut, atau mereka lepas dalam kondisi hidup. Binatang al-bahira ini adalah binatang unta yang dipotong telinganya setelah melahirkan beberapa anak dan dibiarkan, tidak diperah susunya dan tidak dikendarai. Itu bahira. Wasa'ibah wahiyal lati tutraku lil asnam. Sa'ibah adalah jenis binatang apapun, unta, sapi, kambing, yang dilepas begitu saja sebagai bentuk peribadatan, penghambaan diri untuk mendekatkan diri kepada patung berhala atau kuburan yang mereka sembah. Mereka lepaskan begitu saja. Jadi, itu sa'ibah. Adapun wasilah, hiya allati tattasilu wala wiladatuha bi unsa ba'da unsa. wasilah, yaitu unta yang melahirkan unta-unta betina. Setiap anaknya lahir betina, betina, betina, betina, betina. Ini juga mereka persembahkan untuk patung berhala mereka. Taib. Walhami wa huwa adzakaru min al-ibl idza wulida min sulbihi adadun min al-ibil. Demikian juga hami adalah unta jantan yang memiliki keturunan unta-unta jantan pula. Baik. Subhanallah. Ini juga mereka persembahkan untuk patung berhala mereka. Mereka tidak perah susunya seperti Saiba tadi. Kalau ini ya karena jantan tidak ditunggangi, dibiarkan saja. Walakin al-kuffar nasabu dhalika ila Allah Ta'ala iftira'an 'alaihi. Orang-orang kafir musyrikin melakukan itu semuanya dengan persangkaan bahwa Allah yang memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Ini adalah kedustaan yang mereka lakukan. Baik. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa awwalu man sayyaba as-sawa'id dan seterusnya adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah pemimpin yang ada pada saat itu yang terkena penyakit, kemudian dia melakukan pengobatan ke Syam. Di wilayah Syam inilah dia melihat ada orang-orang yang menyembah patung berhala. Wastahsanahu, dan dia menganggap bagus. Padahal sebelumnya agama Ibrahim alaihissalatu wassalam masih berlaku seperti biasa. Orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia pun membawa patung berhala dan memerintahkan orang untuk menyembahnya sebagaimana orang-orang yang telah dia lihat menyembah patung berhala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai yajurru qusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai dia menyeret-nyeret ususnya di dalam api neraka. Karena dialah orang yang pertama yang membawa patung, dan dialah yang pertama kali merubah agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dialah orang yang pertama membawa ulang patung berhala ke Jazirah Arab. Subhanallah. Baik. Mereka anggap ini ibadah. Mereka telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Ini setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diturunkannya Al-Qur'an. Orang-orang musyrikin Makkah diajak, ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Mari, mari kita kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kembali kepada Rasul untuk beliau terangkan kepada kita tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Subhanallah. Mari diajak. Baik. Karena apa yang mereka lakukan selama ini suatu yang tidak berlandaskan, tidak ada dalil, cuma persangkaan mereka. Baik. Kebiasaan mereka yang mereka terima turun-temurun dari nenek moyang mereka. Bapak moyang mereka melakukan penyembahan itu. Ya, mereka pun melakukannya. Melakukan kebiasaan itu, mereka pun membiasakannya. Maka mereka diajak, mari. Idza qila lahum wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Mereka pun mengatakan, hasbuna, cukup kami apa yang kami dapati dari bapak moyang kami. Subhanallah. Adat istiadat, kebiasaan, kalau baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidaklah mengapa. Barakallahu fikum. Akan tetapi ketika kebiasaan itu, atau bahasa sekarang tradisi, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilepas, harus dibuang. Subhanallah. Membuat sesajen-sesajen yang seperti ini, ini adalah peribadatan. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba fa qalu hadha lillahi bi za'nihim wa hadha li syurakaina. Subhanallah. Mereka membuat dari apa yang mereka hasilkan dari usaha mereka berupa hasil perkebunan dan hasil ternak, mereka melakukan barakallahu fikum sesajen. Sesajen itu kurban. Berkorban. Kurban itu adalah perlakuan untuk seseorang dengannya mendekatkan diri. Namanya kurban. Mereka mengatakan hada lillah, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ini untuk sekutu kami. Subhanallah. Baik. Ini sesajen. Ketika diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bentuk apapun, apakah dalam bentuk makanan siap saji mungkin. Apakah dalam bentuk buah-buahan mungkin? Baik, atau dalam bentuk penyembelihan atau bentuk melepas hewan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menganggap itu adalah kebaikan, padahal mereka sendiri yang melakukannya, mengada-adakannya tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak di antara kaum muslimin melakukan hal yang seperti ini. Membuat sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Membuat larung, menyembelih seekor kambing, seekor sapi atau kerbau, kemudian membuat ritual-ritual khusus. Kemudian mereka melepasnya ke laut dengan harapan bahwa penunggu lautan, penguasa lautan, subhanallah, penguasa lautan barakallahu fikum membiarkan mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak dan lebih banyak lagi, dan menjadikan lautan tidak ngamuk. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa adanya keyakinan ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seandainya pun mereka mengatakan, "Oh, ini untuk Allah Subhanahu wa taala." Kita katakan bukan begitu caranya. Tidak seperti itu yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Intinya ketika mereka diingatkan, mereka diajak kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dan ini dalil semua orang-orang yang menyimpang dan tidak mau kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tradisi kita, ini sudah kebiasaan kita, ini sudah menjadi keyakinan kita, ini yang kita dapati dari bapak moyang kita dahulu kala. Taib. Masa mereka adalah orang-orang sesat? Masa mereka orang-orang yang dungu? Masa mereka tidak berpikir? Masa? La haula wa quwwata illa billah. Padahal Allah telah mengatakan wa aktsaruhum la yaqilun. Baik, kalau di sini awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a, walaupun bapak moyang itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu al-haq, tidak tahu al-batil. Dicampur aduk. Barakallahu fikum. Tidak tahu kebenaran dan tidak mendapatkan kebenaran. Dan tentunya ketika kita katakan orang tua, bapak moyang kita itu tersesat, maka ketika kita mengikutinya dalam keadaan kita tahu bahwa mereka tersesat, maka yang mengikutinya inilah yang lebih bodoh lagi. La ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Barakallahu fikum. Baik. Sebagian orang berusaha untuk mengembalikan barakallahu fikum mengembalikan manusia kepada apa yang menjadi keyakinan dan kebiasaan nenek moyang, atas nama budaya, atas nama kearifan lokal, atau apalah yang ujung-ujungnya itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan akidah, bentuk-bentuk kesyirikan. La hawla wala quwata illa billah. Kearifan lokal kalau memang itu adalah sesuatu yang arif, barakallahu fiik, yani bijak, sesuatu yang baik, barakallahu fiik, maka kita sokong, kita dukung. Baik. Seperti misalnya gotong royong, itu sudah menjadi kebiasaan, silakan. Baik. Atau yang lainnya dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bagus dan bermanfaat, maka selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita jalan bersama, barakallahu fikum. Akan tetapi ketika itu menyinggung atau bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, maka tidaklah kita diperbolehkan untuk melakukannya, walaupun bapak moyang kita melakukannya. Subhanallah. Baik, seperti perbuatan ini melakukan persembahan untuk patung berhala berupa hewan-hewan dilepas dalam kondisi hidup, tidak diperah susunya dan tidak dikendarai pula, sebagai bentuk peribadatan kepada patung berhala yang mereka sembah. Ini untuk patung berhala. Sesekali mereka juga menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah mereka dicap dan dianggap musyrik, karena menyembelih atau melakukan kurban itu adalah ibadah. Baik. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini adalah peringatan untuk kita agar supaya kita tidak sama seperti orang kufar musyrikin yang tetap bersikukuh dengan kebiasaan bapak moyang, dengan kesyirikan dan penyimpangannya. Dan Allah telah menyatakan awalau kanu alwakana abauhum la ya'lamuna syai'a wa la ya'lamu, walaupun bapak moyang mereka itu tidak tahu kebenaran dan tidak mendapatkan kebenaran, mereka tetap mengikutinya. La haula wa illa billah. Dari dalil yang menopang, yang menyokong perbuatan mereka. Tabarakallahu fikum, al-hidayah adalah pemberian dan hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah istimewakan orang-orang tertentu, barakallahu fikum, dengan hidayah ini. Maka berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.